seso kelinga kabeh kenangan sing tau dilakoni kebayang bayangan digawa ngimpi iso gawe nyaman raja minan duweni hatimu. Rasa seliramu wong sing paling kemati orang nyongko kowe sing paling larani Sagita Asolule. Hey.